Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla al-Ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifat al-Mar'ah al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita masuk pada sifat yang baru. Yaitu sifat yang ke-9 di antara sifat wanita muslimah adalah suratul istijabati, respon positif yang cepat li amrillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Hadis yang ke-49 dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan semoga Allah merahmati wanita-wanita yang berhijrah yang pertama. Tatkala turun firman Allah Ta'ala وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, dan telah mereka julurkan khimar-khimar mereka menutupi kerah-kerah baju mereka. Dan Ibunda Aisyah mengutip ayat ini tanpa ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Maka demikianlah yang pas dalam masalah mengutip ayat. Ini dalam konteks berdalil di tengah-tengah ceramah atau semacam itu. Syakokna murutahunna, mereka robek kain-kain mereka, fakhtamarna biha, lantas mereka jadikan kain tersebut sebagai khimar, sebagai kerudung. Ini kerudung yang mereka pakai. Kerudung dalam bahasa Arab disebut khimar. Karena kata-kata kha, karena kata kosakata yang terdiri kha, mim dan ra itu mengandung arti menutup. Karena kerudung itu memiliki sifat menutup, maka dia disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan khimar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha kanat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena takulu, Ibunda Aisyah mengatakan lamma nazalat hadil ayatu, tatka turun ayat ini, dalam mereka julurkan kerudung-kerudung mereka untuk menutupi kerah-kerah baju mereka, maka mereka mengambil izar-izar mereka yaitu kain, lantas mereka robek min kibalil hawasi dari pinggir, lantas mereka menjadikan kain tersebut, robekan kain tersebut sebagai khimar yang mereka pakai untuk menutupi kepala dan yang lain dari badan mereka. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam bahasa Arab zaujun itu maknanya istri, demikian juga bisa maknanya suami. Qalat, beliau bercerita, adalah para wanita-wanita yang beriman ketika mereka berhijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan menguji mereka. Ya, ini berkenaan dengan pasca perjanjian Hudaybiyah. Maka pada dasarnya aturan asalnya di klausul perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang Mekah yang pindah ke Madinah, maka harus dikembalikan. Namun klausul ini Allah rinci, dengan Allah sampaikan itu hanya berlaku kalau yang dari Mekah ke Madinah itu laki-laki. Kalau yang dari Mekah ke Madinah itu perempuan, maka dites apakah mereka betul-betul terlihat tulus masuk Islam ataukah karena sekedar benci dengan suaminya kemudian dia jadikan itu sebagai alasan, lalu kemudian alasannya alasan yang mengada-ada ingin masuk Islam padahal ternyata aslinya adalah sekedar tidak suka dengan suaminya. Maka dites, dan jika terbukti mereka adalah wanita yang beriman, maka tidak boleh dikembalikan. Maka ada pengetesan, pengetesannya adalah kesiapan untuk menerima sejumlah firman Allah Subhanahu wa taala atau sejumlah aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Mumtahanah. Ini ayat yang ke-12. Itu yang dikutip. Ini kalau ayat yang dikutip di sini ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat, jika datang pada kalian wanita-wanita yang beriman dalam rangka berhijrah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Allah a'lamu bi'imanihinna, Allah lah yang lebih tahu tentang iman mereka. Jika kalian tahu bahasanya mereka orang yang beriman, jangan kembalikan pada lelaki yang kafir. Dan seterusnya. Aisyah mengatakan, faman aqara bihadha syarti minal mu'minat, maka siapa yang mengakui dan menerima sejumlah klausul-klausul tersebut dari kalangan mereka wanita, faqad aqara bi mihnah, maka mereka telah mengakui dan menerima al-mihnah, ujian atau tes. Adapun syarat yang dimaksudkan itu ada di Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan ayatnya. Ya ayyan nabi wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, jika datang wanita-wanita yang beriman, yubayyi'naka, mereka siap berbaiat kepadamu untuk yang pertama, alla yushrikna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wala yasriqna, tidak mencuri. Yang ketiga, wala yasnina, tidak berzina. Yang keempat, wala yaktulna auladahunna, dan tidak membunuh anaknya sendiri. Yang kelima, dan wala ya'tina kabibuhtanin, tidak membuat kebohongan yang mereka buat di antara tangan dan kaki mereka sendiri. Artinya, tidaklah menasabkan kepada suami mereka anak-anak yang itu adalah hasil zina dengan lelaki yang lain. Kemudian wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak akan durhaka kepadamu wahai sang nabi dalam kebaikan. Fabayyi'hunna, maka bai'atlah mereka dan mintakanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jika mereka menerima poin-poin ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada mereka, atau fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqarna, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka mau menerima poin-poin tersebut dari ucapan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkata kepada mereka, intaliqna, silakan kalian pergi. Aku telah membaiat kalian. Kata Ibunda Aisyah, wallahi demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita satupun. Ghair, kecuali hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat wanita dengan kata-kata, wallahi demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil klausul perjanjian pada wanita-wanita tersebut kecuali dengan apa yang Allah perintahkan di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Yaqululahunna, dan Rasul akan berkata kepada mereka jika telah mengambil baiat dari mereka, qad bayatu kunna kalama, aku telah membaiat kalian dengan kata-kata. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mengikuti pelaksanaan salat Idul Fitri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Demikian juga Utsman, semua mereka mengerjakan salat Id sebelum khutbah Id. Maka di sini menunjukkan bahasanya perbuatan dan praktek Abu Bakar, Umar dan Utsman itu hujjah. Ya, di samping perbuatan dan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yakhthubu ba'da khuruji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat, Nabi menyampaikan khutbah. Ba'da setelah itu semua, setelah berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat salat hari raya. Maka Nabi salat kemudian khutbah Id. Ka'ani angduru ilaihi, seakan-akan aku ingat, aku masih mengingat betul, aku melihat Nabi hina yajlisu biyadihi, ketika beliau duduk atau bertumpu dengan tangannya. Tsumma aqbala, kemudian setelah selesai khutbah Id di depan jamaah laki-laki, maka datanglah Nabi yasukuhum, membelah barisan bapak-bapak, hatta ja'an nisa'a, sampai tiba di saf perempuan yang letaknya di belakang. Ma'ahu bilalun, Nabi ditemani oleh Bilal. Faqala, antas Nabi mengutip ayat, itu surat Mumtahanah ayat yang ke-12. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ketika Nabi telah selesai minha, dari membacakan ayat, apakah kalian bersedia untuk melakukan poin-poin di atas? Maka yang berkata adalah satu perempuan dari banyak perempuan yang ada, lam yujibhu ghairuha, tidak ada yang menjawab dan merespon selain wanita ini. Dia menjawab dengan mengatakan na'am, iya. La yadri Hasanun man hiya. Hasan mungkin adalah perawi hadis ini, dan Hasan tidak tahu siapakah wanita tersebut. Qal, lantas Nabi mengatakan kepada para wanita, fatasaddaqna, bersedekahlah kalian. Maka Bilal menghamparkan kainnya, kemudian mengatakan, haluma mari, lakunna, untuk kalian fida'un, tebusan. Abi wa ummi, untuk tebusan dengan ibuku dan ayahku. Fa yulqina, lantas wanita-wanita tersebut melemparkan fatah, melemparkan cincin, wal khawatim, dan cincin ke kainnya Bilal. Abdul Razak perawi hadis ini mengatakan, fatahu artinya al khawatimul idham, adalah cincin-cincin besar yang dipakai di masa jahiliyah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya seorang wanita itu boleh membelanjakan dan memanfaatkan harta murni pribadinya tanpa harus izin sama suaminya, sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Sisi pendalilannya, wanita ini setelah selesai sholat Id dimotivasi Nabi untuk bersedekah, diperintahkan nanti untuk sedekah, maka mereka sedekah seketika dengan mereka berikan cincin dan yang lain tanpa mereka bertanya dan minta izin terlebih dahulu kepada suami-suami mereka. Maka cincin yang mereka pakai zahirnya tentu itu adalah cincin milik mereka sendiri. Sehingga hadis ini dalil ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan harta pribadi seorang wanita itu boleh dibelanjakan oleh si wanita tanpa harus ngomong sama suaminya, meskipun ngomong tentu lebih baik supaya tidak ada sangkaan-sangkaan yang tidak pada tempatnya. Kemudian dari Umaymah binti Ruqayqah radallahu anha, Umaymah mengatakan, aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sejumlah wanita Ansar, kami berbaiat kepada Nabi. Dan isi baiatnya sama persis dengan surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Wahai Rasulullah, kami berbaiat kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membuat kebohongan yang kami adakan di antara tangan dan kaki kami. Yang dimaksud dengan kebohongan di antara tangan dan kaki kami adalah zina dengan lelaki yang lain, kemudian anaknya hasil zina tadi diaku-aku sebagai ini anak suaminya yang asli, yang resmi. Wala na'siyaka fi ma'rufin, dan kami tidak akan durhaka kepadamu dalam kebaikan. Lantas Rasul mengatakan, tambahkan kalimat dalam apa yang kalian mampu dan kalian mampu. Maka para sahabiah mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami daripada kami sendiri. Karena teks yang disampaikan oleh mereka para sahabat, tidak ada tambahan dalam apa yang kami mampu. Maka Nabi ingatkan, tambahkan kalimat dalam apa yang kalian mampu. Maka di sini kita jumpai bahasanya ketaatan kepada Nabi itu memiliki dua qaid, dua batasan. Yang pertama adalah tidak dalam maksiat, wala naksiyaka fi ma'rufin. Kalau itu perintah yang ma'ruf, kami tidak akan durhaka. Padahal bisa dipastikan tidak ada perintah Nabi yang tidak ma'ruf. Tapi ini untuk menunjukkan Nabi saja demikian, apalagi manusia yang lain. Apalagi manusia yang lain, apalagi suami, apalagi penguasa atau yang lain. Maka Nabi saja hanya ditaati dalam batas kebaikan. Kemudian qaid yang kedua adalah fi mastata'na, dalam batas kemampuan kami. Maka kewajiban taat kepada Nabi kalau mampu. Maka demikian juga ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada kepada suami, ketaatan kepada pemerintah dan yang lain. Maka demikian teks baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat jauh dibandingkan teks-teks baiat yang dibuat oleh sebagian orang kepada guru ngajinya, kepada pimpinan gerakannya dan yang lain dengan alasan siqah dengan qiyadah atau dengan pimpinan. Maka wajib gelap mata, wajib taat meskipun itu diyakini itu maksiat, atau demikian juga wajib taat meskipun itu demikian berat. Ini demikian model baiat yang diadakan dan dibuat oleh sebagian orang. Nabi sendiri tidak demikian. Kemudian halumma nubayyi'uka, maka mari kami akan berbaiat kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah menjabat tangan perempuan. Ucapanku kepada 100 perempuan seperti ucapanku kepada satu perempuan, atau semisal perkataanku kepada satu perempuan. Dan ini adalah hadis yang kualitasnya hasan sahih, diriatkan oleh Nasa'i dan yang lain. Ya, maka hadis ini, sejumlah hadis ini menunjukkan bahasanya di antara sifat para sahabiah adalah respon mereka yang cepat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Di hadis yang ke-49 tadi kita baca, begitu turun ayat tentang khimar pakai kerudung, maka mereka semua ya, dengan apa yang ada, tidak tanpa menunggu-nunggu harus dijahit terlebih dahulu dan sebagainya. Lantas mereka langsung pakai kerudung meskipun kainnya adalah kain nyobek dari kain yang lain. Demikian juga di hadis selanjutnya adalah atau di hadis 51 tadi diperintahkan untuk sedekah, maka langsung keluar sedekah. Sedekahnya enggak tanggung-tanggung, cincin-cincin besar dilimpahkan sebagai sedekah, dan itu tentu nilai yang tidak sedikit, nilai yang besar. Kemudian mereka demikian juga mereka bersegera untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari An-Nu'man ibn Salim, dari Amr ibn Aus, qal, Amr mengatakan, Ambasah ibn Abi Sufyan berkata kepadaku atau bercerita kepadaku di sakitnya yang dia meninggal dunia dalam sakit tersebut, bi hadisin, dia sampaikan dengan beliau sampaikan perkataan, yatasarru ilaihi, yang dia sampaikan secara lirih dan pelan-pelan. Yang dia sampaikan, aku mendengar Ummu Habibah Rumlah, putrinya Abu Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat 12 rakaat yaitu salat rawatib yang mengiringi salat fardu dalam sehari semalam, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Maka cepatnya respon terbukti dari kutipan selanjutnya. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambasah juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat rawatib sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Amr bin Aus juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat rawatib ini sejak aku mendengarnya dari Ambasah. An-Nu'man bin Salim juga sama mengatakan, tidaklah aku tinggalkan 12 rakaat rawatib sejak aku mendengarnya dari Amr ibn Aus. Ini. Bayangkan begitu sekali mendengar langsung diamalkan. Ini betapa luar biasanya mereka. Sejak pertama kali mendengar, setelah itu langsung praktek, dan prakteknya praktek yang istiqomah, praktek yang berkelanjutan dan awet. Diriatkan oleh Muslim. Kemudian dari Kharijah ibn Zaid al-Ansari, anna Ummu Ala, bahasanya Ummu Ala, imratan, seorang perempuan, min nisa'ihim, dari perempuan-perempuan Ansar, berbaiat pada Nabi, yang telah pernah berbaiat kepada Nabi, bercerita kepada Kharijah. Bahasanya Uthman ibn Mad'un, taralahu, jatuhlah lahu sahmuhu, undiannya, fi sukna, dalam tempat tinggal, ketika orang-orang Ansar itu berundi, suknal muhajirin, untuk tempat tinggalnya para muhajirin. Maka itu jatuhlah Uthman bin Mad'un di rumahnya Ummu Ala, atau keluarganya Ummu Ala. Jadi ketika para muhajirin itu hijrah ke Madinah, di awal kedatangan mereka, maka Ansor ini berebut siapa yang akan menjadi bersedia untuk memberikan tempat tinggal rumahnya berbagi dengan para sahabat muhajirin, yang rela rumahnya berbagi rumah dan tempat tinggal dengan sahabat muhajirin. Maka dilakukanlah undian untuk menentukan ini nanti di rumahnya siapa, muhajirin ini di rumahnya siapa. Dan di antara hasilnya adalah sahabat Nabi Utsman ibn Mad'un itu di rumah keluarganya Ummu Ala. Ummu Ala kemudian mengatakan, maka tinggallah Utsman ibn Mad'un di rumah kami. Lantas akhirnya Utsman ini sakit, kami yang merawatnya. Hatta tuwfiya, sampai meninggal dunia. Waja'alnahu, dan kami jadikan dia pada kain yang dia pakai. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami dan mengatakan, saat Rasul masuk, Ummu Ala kami katakan, rahimahullahu alaika ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, wahai Utsman ibn Mad'un, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Maka persaksianku kepadamu, sungguh Allah yang akan memuliakanmu di alam sana. Maka Nabi SAW menegur kalimat ini, dari mana kamu tahu dan bisa memastikan Allah akan memuliakannya? Maka Ummu Ala mengatakan, saya juga tidak tahu. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai engkau sang Nabi, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Utsman ibn Mad'un, sungguh telah datang padanya wallahi demi Allah al yakin, sesuatu yang pasti itu kematian. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, sungguh aku berharap kebaikan untuknya. Wallahi demi Allah, ma'adri, sedangkan aku sendiri aku tidak tahu, wa ana Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah, apa yang Allah akan perlakukan kepadaku. Qalat Ummu Ala mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan memuji seseorang setelah kasus Ibnu Mad'un ini abadan sama sekali, dan kesalahan tersebut sungguh membuat aku sedih. Qalat, kata Ummu Ala, aku tidur, diperlihatkan padaku bahasanya Utsman itu memiliki mata air yang airnya mengalir. Lantas mimpi tersebut aku sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang pada Rasul dan menyampaikannya. Faqal, lantas Nabi mentakwil mimpinya Ummu Ala tentang Utsman ibn Mad'un, dzaki amaluhu, itu adalah amalnya. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini kita jumpai pelajaran, ya, tidak bolehnya memastikan seseorang Allah, ya, seseorang yang meskipun dia adalah seorang Muslim, orang yang saleh yang meninggal dunia, Allah pasti akan memuliakanmu ke dalam surga, memasukkanmu ke dalam surga dan seterusnya. Kalimat pemastian seperti ini satu hal yang tidak diperkenankan. Yang lebih pas adalah sebagaimana yang Nabi contohkan, wa inilah arju lahul khairah, sungguh aku berharap kebaikan untuknya, mudah-mudahan dia mendapatkan kenikmatan kehidupan yang lebih baik di alam sana. Namun khusus tentang kalimat yang terakhir, wallahi demi Allah, kata Nabi, aku tidak tahu apa yang akan Allah perlakukan pada diriku. Maka tentu hadis ini jika sekilas akan bertentangan dengan sejumlah hadis yang lain. Di antaranya adalah misalnya Nabi mengatakan, aku adalah pemimpin anak keturunan Adam nanti di padang mahsyar. Nanti semua manusia akan berada di bawah bendera aku, yaitu liwa'ul hamdi dan seterusnya. Dan Nabi menegaskan kalau aku adalah orang yang pertama kali masuk surga. Oleh karena itu, maka penjelasan menarik tentang posisi kalimat ini disampaikan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Beliau mengatakan, inna maqala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, wa inna maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, hal itu muwafaqatan dalam rangka mencocoki ayat yang tertujukan pada Nabi di surat Al-Ahqaf. Yaitu qul, katakanlah wahai sang Rasul, ma kuntu bid'am minar rusuli, aku bukanlah rasul yang pertama, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan oleh Allah kepadaku dan kepada kalian. Maka Nabi mengucapkan kalimat ini agar sejalan sebagai bentuk realisasi melaksanakan firman Allah di surat Al-Qaf ayat yang ke-13. Wa kana dzalika, dan ini sebelum turun firman Allah di surat Al-Fath ayat yang kedua, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzamika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa yang dulu dan yang belakangan. Karena Al-Ahqaf itu Makkiyah, surat Fath itu Madaniyah, tanpa ada perselisihan di antara keduanya. Ditambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana awwalu man yadkhul jannata, aku adalah orang yang pertama kali, nabi yang pertama yang masuk surga, dan hadis-hadis yang tegas yang lain yang semakna dengannya. Maka dikompromikan, maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ini adalah kalimat sebelum turun ayat yang menegaskan tentang nasib Nabi di akhirat, bahasanya Allah akan ampuni semua dosanya, demikian juga dalil-dalil yang lain. Namun bisa juga wayahtamil, dimungkinkan kalimat positif yang menegaskan kalau Nabi tahu bahasanya besok nanti di akhirat akan begini-begini, itu yang ditetapkan adalah ilmu yang bersifat global. Sedangkan yang ditiadakan saya tidak tahu secara pasti atau tidak tahu, itu adalah wa nafsu alal ihatah min hisu tafsil. Yang ditiadakan itu adalah rinciannya. Yang ditiadakan itu rinciannya. Nanti rinciannya akan seperti apa kondisinya di akhirat, nah itu Nabi tidak tahu. Globalnya Nabi tahu. Atau globalnya pada akhirnya Nabi tahu. Itu untuk untuk kalimat wallahi ma adri wa ana rasulullah ma yif'alu bihi. Maka pelajaran ya, sisi pendalilannya ya, tadi ini ummu ala tentu perempuan. Maka setelah ditegur Nabi, maka respon dia, wallahi demi Allah saya tidak akan memuji seseorang setelah Utsman abadan sama sekali. Ya, maka beliau langsung menerima apa yang Nabi sampaikan. Ya, kemudian kita lanjut pada sifat yang ke-10 dari sifat wanita muslimah adalah berbakti pada dua orang tua dan tidak durhaka pada keduanya. Dibawakanlah sejumlah ayat terkait dengan judul ini. Ada firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah, janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada dua orang tua. Sisi pendalilan. Ini menunjukkan luar biasanya kedudukan dari hak orang tua. Karena digandengkan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, jangan taat. Sungguh tempat kembali kalian adalah padaku dan akan aku kabarkan kepada kalian apa saja yang kalian lakukan. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, iktadat al-ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala wasiat, tak adanya wasiat untuk berbuat baik pada dua orang tua, perintah untuk taat meskipun keduanya kafir. Kecuali jika memerintahkan kemusyrikan, maka tidak, maka wajib durhaka. Fafiha, maka dalam ayat ini terdapat rincian yang global yang ada di dalil-dalil yang lain tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Maka sendiri rinci yaitu berbuat baik pada orang tua ini berlaku meskipun orang tuanya kafir, ya, dan wajib ditaati permintaannya kecuali permintaan yang nilainya maksiat, semacam perintah untuk melakukan kemusyrikan, maka tidak boleh ditaati. Dan firman Allah Ta'ala, dan telah kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik pada dua orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya menggendongnya, ibunya mengandungnya, lemah di atas lemah. Kemudian ditambah menyapih dan penyapihan setelah susuan selama 2 tahun. Kami wasiatkan, berterima kasihlah kepadaku dan dua orang tuamu, ilayal masir, hanya kepadakulah kalian kembali. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali padanya, berbuatlah baik pada orang tua. Jika orang tua itu telah sampai al-kibar usia tua, salah satu dari keduanya atau dua-duanya, jangan katakan pada keduanya, uf, jangan bentak, katakan padanya perkataan yang mulia. Waghfirlahuma janahadzuli minar rahmah. Dan karena sayang, maka waghfat lahuma janahadzuli, terjemah bebasnya, terjemah enaknya, tawadu'lah. Waghfir lahuma janahadzuli, itu tawadu'lah minar rahmah, karena sayang kepada orang tua. Dan doakan orang tuamu dengan kalimat, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya, kama di sini yang benar, lita'lil, karena, bukan sebagaimana namun karena. Yang benar kama di sini adalah artinya karena dan bukan sebagaimana. Karena engkau, karena keduanya telah merawatku saat aku masih kecil. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling Allah cintai? Paling Allah cintai menunjukkan bahasanya cinta Allah itu bertingkat-tingkat, dan menunjukkan bahasanya cinta Allah pada satu amal itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih Allah cintai dan ada yang kurang dari hal itu. Maka Nabi mengatakan salat pada waktunya, summa ayin, kemudian apa? Nabi katakan berbakti pada orang tua, ini mahalu syahidnya. Dan ini berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian aku bertanya, summa ayin, kemudian apakah Nabi beliau katakan al-jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, maka Nabi sampaikan hal tersebut kepadaku, seandainya aku minta tambahan, tentu akan Nabi tambahi, muttafaqun alaihi. Kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampaikan contoh wanita yang berbakti adalah Fatimah. Aisyah mengatakan, Maro itu aku tidaklah melihat ahadan seseorang karena asbah yang sangat mirip dengan Nabi. Ini samtan dari sisi perilakunya. Wahatian wadallan. terjemah bebasnya tiga-tiganya itu perilaku. Samtan, hadyan, dallan. Maka aku tidak melihat seorang yang lebih mirip perilakunya, gerak-geriknya. Kalau riwayat dari Al-Hasan Al-Basri, hadisan wan kalaman, perkataan dan gaya bicaranya. Dan dalam riwayat Al-Hasan tidak disebutkan samtan wal hadya wa dalla. Ya, maka kalau kita gabung, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mirip gerak-geriknya, gayanya, demikian juga cara bicaranya, omongannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah, dibandingkan Fatimah. Fatimah itu mirip sekali, kata Aisyah. Cara ngomongnya mirip dengan Nabi. Cara jalannya mirip dengan Nabi. Cara duduknya itu mengingatkan Aisyah kepada Nabi. Dan seterusnya. Kanat idza dakhalat alaihi, adalah Nabi, adalah Fatimah jika datang ke rumahnya Nabi. Maka respon Nabi, qoma ilaiha. Nabi berdiri menyambutnya. Fa akhadha biyadiha, dan memegang dan menggandeng tangannya. Diajak masuk sambil digandeng tangannya. Wa qabbalaha, dan Nabi menciumnya. Maka pertama kali datang Nabi menciumnya. Wa ajlasaha fi majlisihi, Nabi persilahkan duduk di tempat duduknya Nabi. Sebaliknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke rumahnya Fatimah, qomat ilaihi, maka Fatimah datang menyambutnya, menggandeng tangan Nabi, mencium Nabi, dan mendudukkan Nabi di tempat duduknya. Tempat duduknya semula dipersilakan supaya dipakai oleh Nabi. Hadza hadisun hasanun, ini hadis derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Samukbil, faqala hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis derajatnya hasan. Maka di sini dijumpai bahasanya di antara akhlak mulia ketika datang tamu dan semacam itu adalah qoma ila. Maka Nabi ketika kedatangan tamu putrinya sendiri, qoma ilaiha. Maka berkenaan dengan qoma, maka berdiri atau koma itu ada tiga macam. Ada koma ila, kola li, dan koma ala. Koma ila itu berdiri menyambut. Berdiri menyambut. Ada orang datang, dibukakan pintu, dijabat tangannya, dan seterusnya. Untuk koma ila dan koma ila ini hal yang dianjurkan. Dan bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Kemudian ada komali, itu berdiri di tempat sebagai bentuk menghormati orang yang mau lewat. Yang ini hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga koma'ala, yaitu berdiri di tempat sedangkan di depannya ada orang yang duduk, sebagai bentuk penghormatan pada yang duduk, maka dia berdiri. Ya, maka koma ala ini hukumnya haram, kecuali jika maksudnya adalah maksud pengamanan. Ya, maka orang yang diamankan posisinya duduk, kemudian bodyguard atau pengawal atau sebagainya, kemudian ngambil posisi di dekatnya, di sampingnya, dalam posisi berdiri, padahal yang diamankan posisinya duduk. Kemudian qabbalaha, maka ini menunjukkan bolehnya seorang bapak itu mencium anak, ya, anak perempuannya, meskipun anak perempuannya ini telah dewasa, telah baligh. Bahkan meskipun anak perempuannya ini telah berkeluarga. Maka mencium keningnya atau mencium pipinya, satu hal yang diperbolehkan. Demikian juga sikap si anak tadi, qabalathu Fatimah mencium Nabi. Dan wa ajlasaha fi majlisihi, menunjukkan kalau yang tidak boleh itu ngusir orang yang sudah duduk nyaman di satu tempat, kemudian diusir, kemudian diduduki. Adapun jika yang punya tempat duduk itu mempersilahkan, lain halnya. Nabi sudah duduk di situ, Fatimah datang, maka Nabi persilahkan agar Fatimah duduk di bagian itu. Maka ini tidak mengapa, yang tidak boleh adalah orang datang, setelah itu ngusir orang yang datang duluan dan telah duduk duluan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan rahima anfu, celakalah. Nabi sampaikan sebanyak 3 kali. Maka ditanyakan, "Man ya Rasulullah, siapa kau Rasulullah?" Qal, maka Nabi mengatakan, orang yang menjumpai bapak dan ibunya masih hidup, ingdal kibari, saat keduanya sudah tua renta. Dia jumpai salah satu atau dua-duanya, ternyata dia tidak bisa masuk surga melalui jalan bakti sama orang tua. Diatkan oleh Muslim. Rahimaan fu, kata para ulama bahasa Arab, artinya dhalla hina. Atau kuriha, dibenci, wa khusya, dan hina. Cara bacanya, rahnya di fathah, wa kasriha, boleh juga rahnya di kasrah. Bisa rohoma, bisa rohima. Diambilah kata-kata rurmu, rohnya di domah, dan di fatkah dan di kasroh. Boleh rurmu, boleh rohoma, boleh kasroh. Rirmu. Makna asal dari rurmu adalah nempelnya hidung bi rihom. Hidung nempel di rihom. Rihom adalah turabun, debu tanah yang bercampur dengan pasir. Dan ada yang menjelaskan arhumu adalah semua yang naik hidung, mimma yu'dihi, dari hal-hal yang menyakitkannya. Maka hadis di atas adalah motivasi untuk berbakti pada dua orang tua dan menunjukkan betapa besarnya ganjaran berbakti sama orang tua, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hadis, wajib berbakti pada dua orang tua saat mereka telah tua dan lemah. Bil khidmah, dengan memberikan servis dan pelayanan, dengan menafkahi orang tua dan yang lainnya, adalah sebab masuk surga. Maka di antara bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah an-nafaqah. Menafkahi orang tuanya yang sudah tidak kerja, yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Maka siapa yang teledor dalam hal-hal ini, maka luput darinya, hilang darinya kesempatan untuk masuk surga, dan Allah hinakan dirinya. Ya, kemudian hadis yang ke-58 dari Abdullah ibn Buraidah, dari bapaknya Buraidah ibn Husayib radhiyallahu anhu. Buraidah mengatakan, pada saat saya duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang perempuan. Perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bersedekah pada ibuku." Ini mahalu syahidnya. "Ini tasaddaqtu ala ummi bi jariyatin." Aku bersedekah kepada ibuku yang kekurangan dan miskin, aku beri beliau budak perempuan untuk bantu-bantu di rumah. Maka lihat wanita ini, wanita yang bakti dengan orang tuanya, dia tidak ingin ibunya yang sudah tua itu kerepotan dengan melakukan aktivitas rumah. Maka dia kirimi budak perempuan, dia berikan pada ibunya budak perempuan tugasnya untuk beresi keperluan rumah, kegiatan rumah. Ini mahalus syahidnya. Wa innaha matat, sekarang ibuku meninggal dunia, gimana status budak perempuan itu? Maka tidak lama dari dari itu kemudian ibunya meninggal dunia. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajaba ajruki. Maka telah tetaplah ganjaran untukmu, ganjaran sedekah pada orang tua. Wa raddaha alaiki al-mirasu. Sedangkan bagi waris menyebabkan budak tersebut kembali menjadi milikmu. Kemudian wanita tersebut mengatakan, Rasulullah, ibuku punya utang puasa 1 bulan. Apakah aku berpuasa untuk ibuku? Nabi katakan, puasailah ibumu. Wanita tersebut mengatakan, ibuku belum berhaji. Bolehkah aku menghajikan ibuku? Nabi mengatakan, hujji anha, hajikan ibumu. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka utang puasa itu bisa selesai dengan dikodokkan oleh ahli warisnya. Demikian juga seorang anak boleh menghajikan orang tuanya tentu setelah si anak ini sendiri berhaji. Dan hadis 59 kemarin telah kita baca. Hadis Asma, ibuku datang ke rumahku dan dia masih musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku minta fatwa pada Rasulullah dan aku sampaikan sesungguhnya ibuku datang dan dia rahibatun. Kemarin telah kita baca apa makna rahibatun dan perdebatan ulama tentangnya. Di antara maknanya adalah dia menginginkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikanku. Apakah aku sambung ibuku? Nabi katakan, na'am iya sili ummaki, berbuat baiklah kepada ibumu. Muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu. Ini mahalu syahidnya. Uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Dan di sini disebutkan larangan durhaka kepada ibu secara khusus tanpa bapak. Menunjukkan besarnya hak ibu. Dan Allah haramkan man'an wahat. Man'an wahat. Man'an itu hat, itu artinya rakus. Sebelum dimiliki, man'an dicegah, yaitu tidak, yaitu pelit dengan apa yang dimiliki. Maka dua-duanya hal yang jelek, lebih jelek lagi kalau kumpul jadi satu. Rakus dengan rakus sebelum punya dan pelit setengah mati setelah punya. Bawa dalbana dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan Allah benci tiga hal kepada kalian. Kila wakal, sibuk dengan katanya apa yang komentar yang tertuju pada si A, wakal dan apa respon dia terhadap komentar itu. Sibuk ngurusi berita orang lain, dia punya pernyataan apa, direspon apa, respon balasnya apa. Maka serta soal banyak bertanya yang tidak perlu dan manfaat dan menelantarkan harta. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, dari ayahnya Abu Bakrah. Maka sahabat Nabi ada namanya Abu Bakrin. Dan dia sahabat yang awal masuk Islam. Dan ada Abu Bakrah yang asalnya dari Bani Thaqib, orang Taif. Rasulullah SAW mengatakan, mau aku kabarkan pada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Demikian Nabi katakan 3 kali. Kami katakan, tentu wahai Rasulullah. Lantas Rasul mengatakan, menyekutukan Allah dan durhaka sama 2 orang tua. Ini mahalu syahidnya, wa uququl walidain. Dan pada awalnya Nabi itu bersandaran, bertelekan, kemudian Nabi duduk tegap dan mengatakan, demikian juga ucapan yang dusta, persaksian yang palsu, ingatlah ucapan yang dusta dan persaksian palsu. Nabi terus menerus mengucapkannya, sampai-sampai aku berkata dalam hati, atau aku katakan, la yaskutu, Nabi tidak akan diam, namun terus ngomong. Muttafaqun alaihi. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejumlah dosa besar atau ditanya tentang sejumlah dosa besar dan Nabi mengatakan dosa besar adalah menyekutukan Allah, menghilangkan nyawa dan durhaka kepada dua orang tua. Dan Nabi mengatakan, maukah aku kabarkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi katakan, kalau zuk ucapan palsu atau persaksian palsu. Subah mengatakan, mayita sangkaanku, redaksi yang Nabi katakan adalah sahadatul zuk. Mutafakan lain dihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abdullah ibn Amar radhiallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dosa besar yang paling besar adalah seorang anak yang mencaci maki dua orang tuanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah ada anak yang demikian tega mencaci dua orang tuanya? Laknat di sini maknanya makna bahasa itu mencaci. Qal, Nabi mengatakan si anak tersebut mencaci ayah dari orang lain, maka orang lain mencaci bapaknya. Demikian juga mencaci ibunya. Mutafakan alaih dihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang bagaimanakah ada anak demikian tega mencaci orang tuanya sendiri, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, maka di sini istibaat anggapan jauh dari si penanya, jauh atau setengah mustahil itu terjadi. Karena tabiat dan fitrah yang sehat menolak hal itu. Lantas Nabi menjelaskan dalam jawaban, bahasanya meskipun tidak melakukan cacian secara langsung, dalam kondisi yang paling banyak dan paling dominan dan paling banyak, akan tapi boleh jadi terjadi dari ulah si anak, menjadi sebab bapaknya dicaci maki. Jadi satu hal yang mungkin terjadi, mungkin wukuh, mungkin terjadi kathiran dalam jumlah yang banyak. Nah, karena itu Ibnu Battal mengatakan hadis ini adalah dasar disyariatkannya satu dara'ih, menutup pintu jalan kejelekan. Kemudian juga diambil pelajaran dari hadis ini, anaman ala fi'luhu, bahasanya siapa saja yang perbuatannya itu berujung pada hal yang haram, contohnya tadi mencaci maki kawan orang tua orang lain, maka haram atasnya perbuatan tersebut meskipun dia tidak punya niat untuk melakukan hal yang haram. Maka di sini kita jumpai kaidah, sesuatu yang terlarang karena satu dara'ih itu tidak melihat niat. Satu hal yang terlarang dalam satu dara'ih itu tidak melihat niat. Maka meskipun sisi pendalilannya tadi, orang ini seorang anak mencaci maki orang tua temannya, dia tidak punya niat mencaci maki orang tuanya, tetap haram meskipun tidak ada niat untuk mencaci maki orang tuanya sendiri. Maka hal yang haram karena satu dara'ih, karena menutup jalan kejelekan, itu tidak melihat niat. Mau niatnya, berniat untuk melakukan yang haram ataukah tidak, maka hal tersebut tetap terlarang. Ya, maka berduaan, kemudian misalnya kita katakan berduaan, pacaran itu haram karena satu dara'ih. Satu dara'ih terjadinya zina. Maka tidak dilihat antara berniat zina, berniat ini berduaan tapi enggak ada maksud untuk zina atau aneh-aneh kok cuma berduaan saja mojok. Nah, di tempat gelap di situ, ini enggak ada niat apa-apa. Nah, itu... itu tidak bisa diterima. Meskipun tidak ngapa-ngapain. Nah, ini cuma ngobrol-ngobrol biasa. Berduaan. Tidak ada maksud niat untuk berzina dan sebagainya. Itu tidak bisa diterima. Semacam itu tidak bisa diterima karena satu hal yang haram karena satu dara'i itu tidak melihat niat. Maka tidak boleh jualan senjata tajam ketika suasana nyeda suasana perang saudara. Dua kampung muslim semua. Ya. Tidak, maka dilarang jualan senjata tajam atau apalagi senjata api. Karena satu darah dan ini tidak melihat niat. Saya itu jualan jualan golok semacam ini celurit, enggak ada niat untuk supaya dipakai orang untuk bunuh. Saya cuma jualan biasa saja. Iya, meskipun Anda tidak punya niat, tidak boleh. Ini karena haram, karena satu dara'i itu tidak melihat niat. Man ala fi'luhu ila muharram. Siapa yang perbuatannya mengantar pada hal yang haram, haram hal tersebut itu karena satu dara'i wa ilam yaksid, meskipun tidak ada niat. Atau tidak melihat niat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu mengunjungi kubur ibunya dan menangis. Ini bolehnya menunjukkan bolehnya nangis karena sedih. Wa abka man haulahu, dan membuat menangis orang-orang di sekelilingnya. Demikianlah para sahabat dalam mengikuti Nabi. Nabi menangis, maka mereka pun ikut menangis tanpa tahu sebab kenapa Nabi menangis. Sahabat ini ikut menangis tanpa tahu Nabi itu kenapa menangis. Mereka baru tahu kenapa Nabi menangis setelah Nabi selesai menangis. Kemudian Nabi mengatakan, "Istadzantu Rabbi fi an astaghfirulaha." Aku tadi minta izin pada Allah untuk diperbolehkan mendoakan ampunan untuk ibuku. "Falam yu'dhan li." Ternyata aku tidak dapat izin. Dan aku minta izin pada Allah untuk mengunjungi kubur ibuku dan diizinkan. Nah, ini yang bikin Nabi nangis. Dan ini baru diketahui sahabat setelah selesainya Nabi nangis. Fazurul kubura, maka ziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Diatkan oleh Muslim. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.